hati tak bisa terganti. Walau yang lain datang pasti sabila. Sasu janjikan selalu sayang. Lihat kau senyum hati melayang. Tiada yang bisa pisahkan hati. Sasu janji kau tak akan terganti. Sasu janjikan selalu sayang. Lihat kau senyum hati melayang. Tiada yang bisa pisahkan hati. Sasu janji kau tak akan terganti. Sasu janji sayang pasti saya tepati. Tiada yang bisa menggantikan. Kau nomor satu saya yakinkan. Selalu kau yang pertama. Di dalam dada selalu ada. Nona pegang sapu cinta. Di setiap kata tumbuhkan rasa. Biar banyak yang tersuka. Ragu nanti kasih luka. Tapi percaya saya jika bahagia sayang kau punya. Karena kalau sasu cinta tiada lain sedih kau jumpa. Mungkin cuma kau kan lelah. Tapi saya takkan berhenti mencinta. Sasu janjikan selalu sayang. Lihat kau senyum hati melayang. Tiada yang bisa pisahkan hati. Sasu janji kau tak akan terganti. Sasu janjikan selalu sayang. Lihat kau senyum hati melayang. Tiada yang bisa pisahkan hati. Sasu janji kau tak akan terganti. Kau terindah. Cinta ni sudah kau punya. Jangan takut lalu kau tanya. Apakah benar saya sayang kau saja. Sayang sasu bilang cinta. Jadi pinta kau percaya. Jangan dengar kabar berita. Lalu kau berpaling tinggalkan kita. Kau cukup senyum sah. Pasti luluh bila su marah. Jangan pakai emosi bila luka terlanjur parah. Bila su bosan ingat kisah manis yang su lama. Percaya kau dan sah pasti bahagia selamanya. Sasu janjikan selalu sayang. Lihat kau senyum hati melayang. Tiada yang bisa pisahkan hati. Sasu janji kau tak akan terganti. Sasu janjikan selalu sayang. Lihat kau senyum hati melayang. Tiada yang bisa pisahkan hati. Sasu janji kau tak akan terganti. Sasu janjikan selalu sayang. Lihat kau senyum hati melayang. Tiada yang bisa pisahkan hati. Sasu janji kau tak akan terganti. Kau terindah di hati. Tak bisa terganti. Walau yang lain datang pasti sabila.